dalam tentang awal-awal sholat jamaah, itu tentang hukum sholat jamaah, beliau mengatakan, maka tidak ada rukhsah bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah. Tidak diberikan keringanan bagi orang yang mau meninggalkan sholat jamaah, walaupun kami mengatakan hukumnya sunnah, itu sunnah muakkadah. Kecuali gara-gara ada uzur yang umum. Ada penghalang untuk menuju ke jamaah, yang penghalang ini adalah umum untuk seluruh orang, bukan hanya pada orang-orang tertentu. Contohnya apa? Kamal porin, seperti adanya hujan. Hujan penghalang untuk menuju sholat jamaah. Aurihin asifin billayl, ataupun adanya angin yang kencang. Angin yang kencang di malam hari. Begitu juga wahlun syadidun. Wahlun syadid adalah istilahnya becek. Alat sahih. Dari pendapat yang sahih. Itu pun dalam syarah, yaitu apa kekhawatiran dari becek, seperti talawutit tau. Yaitu pelepotannya pakaian, awit tazalluq. Ataupun khawatir terpleset. Gara-gara adanya wahl syadid ini. Becek ya, karena kita hanya becek sedikit-sedikit. Baik. Baik. Ataupun sekarang, yang tadi ini penghalang ataupun yang meringankan agar tidak wajib sholat, agar tidak menuju sholat jamaah, yaitu untuk umum. Sekarang, khusus, perorangan. Apa contohnya? Kamaradin, sakit. Jadi sakit juga termasuk penghalang untuk menuju sholat jamaah. Waharin wa bardin syadidaini, atau panas atau dingin yang kuat, yang sangat. Yang ini terkadang ada orang yang sanggup tahan, terkadang ada orang yang tidak sanggup tahan. Bagi yang tidak sanggup tahan, maka dia diringankan untuk tidak menuju sholat jamaah. Waju'in wa'atashin wahirain. Waju'in wa'atashin wahirain. Dan juga lapar ataupun kehausan yang benar-benar jelas. Jadi bukan hanya sekedar perkiraan-perkiraan, benar-benar dia lapar dan jelas. Ini seperti permasalahan nanti akan disebutkan, itu udhuru at-ta'am. Seperti ini tidak dibahas yang sebelumnya. Seperti yang sebelumnya, yaitu seperti orang yang didatangkan makanan di hadapan dia, kemudian dia orang yang yatuqu ilaih, yang tertarik ataupun yang terikat seleranya terhadap makanan tersebut. Karena apa? Karena dia haus ataupun lapar yang sangat. Baik. Begitu juga dia sedang menahan hadas. Kalau sedang menahan beolnya, sedang menahan pipisnya, maka diringankan untuk tidak menuju sholat jamaah agar untuk menyelesaikan kebutuhannya dulu. Wa khawfi zalimin, atau dia khawatir terhadap orang yang zalim, ala nafsin aw malin, atas dirinya atau hartanya. Kalau dia pergi sholat jamaah, akan celaka dirinya atau akan celaka hartanya. Mungkin ini yang sering ditanya-tanyakan oleh teman. Boleh enggak kita, ada petugas atau orang yang sholat jamaah menjaga sendal? Karena tempat masjid ini terkenal banyak sendal yang hilang. Ataupun yang jaga parkiran. Ini disebutkan di sini oleh Imam An-Nawawi. Wa mulazamati ghairi muhtirin wa mulazamati ghairi min muhtir, Nah, ternyata para fuqaha juga membahas masalah, sering membahas masalah ini, itu apakah gugur satu kewajiban gara-gara mulazamati ghaimin mu'tir. Kita terus-menerus mengikuti seorang yang berhutang yang sulit dibayar. Karena kalau kita sering ikuti dia, dia akan bayar. Tapi kalau kita nggak sering ikuti dia akan lari. Bisa, boleh nggak dengan kita mengikuti dia, dia meninggalkan beberapa kewajiban. Dalam tawaf juga dibahas seperti itu. Apa hukumnya orang tawaf yang sebenarnya yang tawaf bukan dia. Yang tawaf orang yang berhutang kepada dia. Orang berhutang ini sulit bayar orangnya. Kemudian, agar dia nggak lari, diikuti oleh orang yang pemberi hutang. Jadi orang pemberi hutang juga ikut tawaf. Sah nggak yang tawaf orang yang pemberi hutang itu? Gara-gara dia, niatnya bukan tawaf ya. Nah ini cuma mulazamati gharimin mu'tir. Nah juga ternyata di dalam masalah salat jamaah juga dibahas seperti ini. Mulazamati gharimin mu'tir. Terus menerus mengikuti orang yang berhutang kepada kita, yang hutangnya sulit bayar. Dengan cara kita mengikuti dia akan bayar. Nah, boleh enggak? Dengan mengikuti dia terus, akhirnya tertinggal sholat jamaah. Nah, Imam Nawawi mengatakan ini termasuk rukhsah untuk meninggalkan sholat jamaah. Nah, begitu juga termasuk rukhsah untuk meninggalkan sholat jamaah, kata beliau. Wa'uqubatin, dia terkena hukuman. Hukuman apa? Hukuman cambuk atau hukuman penjara dan lain sebagainya. Yurja tarukuha, yang diharapkan akan dibebaskan dari hukuman ini. In taghayyaba ayyama, kalau dia ghaib, tidak kelihatan di daerah tersebut beberapa hari, berhari-hari. Berarti ini koruptor yang lari gitu ya. Jadi kalau dia nampak di masyarakat akan ditangkap, akan dihukum. Tapi kalau dia tidak berapa hari nggak kelihatan dalam masyarakat, dia lari misalnya. Nah, dengan larinya ini harapan orang akan memaafkan. Maka ini dibolehkan untuk meninggalkan sholat jamaah. Yang kedua ini yang seperti mulazamati gharimin mu'tir wa aqubati yurja tarkuha in taghayyaba, ini seperti khaufi zalimin ala nafsin wa malin. Ala nafsin wa malin. Tapi yang pertama disebut khaufu zalim, takut kepada orang zalim. Kalau yang tadi takut kepada orang yang berhak. Dia bukan zalim ya, orang yang berhak. Baik. Dan dalam mulazamati gharimin mu'tir ini juga ada yang dalam syarah juga disebutkan, selain dia mengikuti orang yang gharim, orang yang berhutang ini, ada juga disebutkan bahwasanya orang yang berhutang malah lari dari orang yang penagih. Allah alam yang mana yang benar, cuma hemat pengetahuan saya ini yang lebih cocok, yaitu orang yang berhutang yang tidak sholat jamaah, orang yang punya uang yang tidak sholat jamaah gara-gara menunggu orang yang membayar hutang ini, daripada kita katakan orang yang membayar hutang yang tidak sholat jamaah karena takut ditagih. Baik. Wa'uryin, di antara penghalang atau penuksa untuk tidak sholat jamaah adalah auryin, tidak punya baju, tidak punya pakaian, telanjang. Ini juga ternyata rukhsah. Wa ta'ahubin li safarin tiap-tiap mau berangkat safar ma'arufatin, bersama teman-teman yang sudah siap berangkat. Kalau dia pergi sholat jamaah akan ditinggal. Makanya seperti ini juga merupakan keringanan untuk tidak sholat jamaah. Baik. Wa akhribirihin karihin. Baik. Dan begitu juga makan makanan, buah-buahan ataupun sejenisnya yang memiliki rihin karihin, bau yang tidak sedap. Ini masalahnya bukan untuk dirinya, tapi masalahnya bagi orang lain, orang yang ada dalam jamaah. Jangan sampai terganggu konsentrasi ataupun khusyuk mereka gara-gara bau mulutnya. Muhtadar. Wa huduri qaribin muhtadar. Dan juga penghalang ataupun rukhsah ketiga menuju sholat jamaah adalah menghadiri orang yang dekat, kerabat yang sedang dalam keadaan hampir meninggal. Muhtadhar. dalam sakarat maut kita. Ya kenapa ada masalah di situ? Karena kita mentalkin dia, kita mengarahkan dia, menjaga dia dan lain sebagainya. Baik. Au maridin bila muta'ahidin au yahlaku bihi. Baik, au maridin atau menghadiri kerabat yang sakit. Bila muta'ahidin yang tidak ada orang menjaganya. Cuma kita aja yang bisa menjaga, orang lain enggak ada yang menjaga. Baik. Au yahlaku bihi atau ada orang lain yang menjaga, cuma dia lebih suka kalau kita yang menjaga. Dia akan lebih ringan sakitnya, dia akan lebih suka enak. Kalau dijaga oleh orang lain malah dia akan tegang, tidak bisa berbicara dan lain sebagainya. Maka inilah rukhsah-rukhsah penghalang untuk menuju sholat jamaah, baik itu rukhsah secara umum bagi seluruh orang ataupun rukhsah secara khusus bagi perorangan. Jadi disebut oleh Imam Nawawi. Wallahu taala alam. Baik. Baik. Sekarang kita memasuki kepada sifat-sifatnya yang berhak menjadi imam. La yaqilu ibtida'uhu biman ya'lamu la qala fi aw ya'taqidu Baik. La yathihu ibtida'u, tidak sah untuk mengikuti untuk menjadikan sebagai imam biman ya'lamu buqlana qalatihi. Orang yang kita tahu bahwasanya salat dia itu batal. Tahu. Ini urusannya belum, kalau tidak tahu nanti ada dibahas juga. Tahu bahwa dia ini tadi enggak wudu, oh dia tadi ini junub, oh dia tadi ini kena najis dan lain sebagainya, tahu. Baik. Ini tidak boleh mengikuti imam, tidak boleh jadikan dia sebagai imam. Au yaqtiduhu atau keyakinan dia. Keyakinan dia, keyakinan makmum bahwasanya salat imam ini tidak sah. Walaupun keyakinan makmum bahwa salat imam ini tidak sah. Walaupun keyakinan imam salatnya sah. Apa contohnya? Berikut ini akan dibawakan contohnya. Kamujtahidaini ikhtalafa fil qiblati aw ina'ain. Seperti dua orang mujtahid yang beda pendapat terhadap kiblat. Satu orang bilang kiblatnya ke sana, satu orang kiblatnya ke sana. Maka kedua-duanya tidak boleh saling imam-imami. Kenapa? Karena orang yang sholat ke sana yakin yang sholat ke belakang batal. Orang yang sholat ke belakang yakin yang sholat ke depan batal. Begitu juga yang ina'in. Dua bejana yang ragu yang mana yang najis, yang mana yang tahir. Dua orang berijtihad sama-sama mengatakan, yang A mengatakan yang bejana yang satu yang tahir, yang B mengatakan bejana yang dua yang tahir. Berarti keyakinannya, yang A yakin bahwasanya si B berwudu dengan air yang najis, si B yakin si A berwudu dengan yang air yang najis. Maka kedua-duanya tidak boleh saling mengikuti. Baik, sekarang kalau ini kalau dua ina. Baik. Kalau ini kedua ina, pasti salah satunya langsung najis. Sekarang kalau beda kalau lebih daripada dua. Fa in ta'addada al-tahiru fal athahhu sihhatu ma lam yata'ayyan ina'ul imam lin najasah. Apabila bejana lebih daripada dua berarti tiga. Berarti yang mana yang yakin? Satu. Satu yang yakin adanya najis. Yang tahir ta'addada. Dua atau empat. Satu yang yakin najis, tiga yang yakin suci. Cuma yang mana yang suci ini? Maka beliau mengatakan, "Ma lam yata'ayyan ina'ul imami lin najasa." Boleh sholat sebelum asal tidak yakin bahwasanya imam yang ini wuduk dengan bejana yang bernajis. Baik. Fa in dhanna taharata ina'i ghairihi iqtada bihi qat'an. Nah, kita beristihad ada empat bejana yang yakin salah satunya najis. Dan empat orang beristihad dengan empat bejana yang yakin salah satunya najis, tiganya yang suci. Si A mengatakan satu yang suci, Si B mengatakan dua yang suci, si C mengatakan tiga yang suci, si D mengatakan empat yang suci. Berarti ada salah satu dari kami berempat ini yang benar-benar wudu dengan bejana yang najis. Maka yang dengan itu tidak boleh ikut. Yang itu tidak boleh ikut. Kalau yang berarti dia boleh mengikuti berapa imam? Setiap orang boleh mengikuti berapa imam? Dua imam. Jadi paham ya? Empat bejana empat orang. Satu bejana najis. Berarti yang yakin tidak najis berapa bejana? Tiga. Berarti kalau saya memilih satu yang saya yakini, tinggal berapa orang yang saya yakin dia suci juga? Dua. Berarti saya hanya boleh mengikuti dua orang dari tiga orang yang berwudu. Selain saya. Kenapa? Karena saya yakin salah satu orang yang berwudu, dia berwudu dengan air yang najis. Yang Anda yakini inilah yang tidak boleh Anda ikut imam. Yang dua orang lagi, boleh Anda ikut. Karena Anda juga semua, apa, Anda juga belum memperkirakan pilihan mereka itu benar. Karena yang tadi dari empat, cuma satu yang najis. Berarti tiga Anda kemungkinan benar. Termasuk Anda. Bagaimana contohnya? Ini sebuah sekarang. لو اشتبه الرمزة فيها نجس على رمزة وظن كل الطهارة إلى إن فتوضا به وأما كل في صلاة ففي الأفضل طيب طيب كان هذا فترة لماذا؟ أنا بجانا salah satu bejana ini ada najis. Tapi mereka meyakini, semuanya meyakini salah satu ada najis. Tapi mereka sama ketika memilih yang beda-beda. Saya anggap ini yang tidak ada najis. Yang yakin tidak najis. Ini yang yakin tidak najis. Ini yang yakin tidak najis. Ini yang yakin tidak najis. Berarti si A meyakini bahwasanya dari empat orang ini ada satu yang sholat dengan nabi. Untuk keyakinan dia, untuk keyakinan dia. Sedangkan kalau saya keyakinan mereka, enggak, pasti enggak. Jadi begitu juga, pasti ada salah satu dari empat orang ini yang sholat dengan ayat najis. Kemudian, wa amma kullun fi sholatin fa fil Allah yu'idun Allah fil Allah. Sholat subuh. Sholat imam. Subuh imamnya dia. Subuh imamnya di B. Asar imamnya di C. Maghrib di B. Isya imamnya di B. Baik. Fafil Allah. Fafil Allah. Yu'iduna al-isha illa imamaha fa yu'iduna al-maghriba. Maka pendapat yang poin adalah mereka berempat mengulangi ya. Karena isanya imamnya ini. Sedangkan dia mengulangi maghrib. Ketika imamnya di kenapa? Ketika A sholat waktunya berapa? B, C, D, D mereka sholat yang pertama yakin kalau di semua yakin dia ya suci, dia juga suci juga ketika di B A, D, D, E A, B, A, B, E, A, B, C, yang makmumnya. Dan ketika si A imam, dia yakin punya wudu, dia yakin benar, dan mereka juga yakin. Ketika si B imam, si A yakin, satu dua sholat, baru dua bejana. Saya ambil si A contohnya, si A imam, satu bejana, dia sendiri. Ketika si B imam, dua bejana. Ketika imam, tiga bejana. Ketika jadi imam, empat bejana. Berarti ini yang nanti menurut dia. Eh, dan begitu seterusnya. Jadi juga seperti itu. Satu, dua, tiga, empat, ini nanti menurut dia. Kalau ini, satu, dua, tiga, empat, ini yang nanti. Seperti itu mereka inna imamaha bayu'idul maghrib. Jadi imam insya dia mengulangi yang maghrib. Baik, waktu itu. Walau iqtada syafi'iyu bihadafiyin maksabam jaru awis tamada al-aqsahu al-sihatu bil-fasidunan masih iqtidarun biniyatil muqtadi. Baik. Tadi kita telah mengatakan dari awal bahwasanya tidak sah mengikuti imam yang kita tahu sholatnya batal, ataupun i'tiqad kita sholatnya batal. Walaupun i'tiqad dia sholatnya benar. Nah, sekarang beliau mencontohkan beda mazhab. Ini yang bahaya sedikit ya. Beda mazhab. Walau iqtada syafi'iyun, apabila orang makmum bermazhab syafi'i. Bihanafi, imamnya bermazhab Hanafi. Mastafarajahu awistafada, yang orang Hanafi ini dia dalam dua keadaan. Dalam satu sholat dia orang mazhab Hanafi ini kita tahu bahwasanya dia setelah wudu memegang kemaluannya. Syekh Hanafi memegang kemaluannya setelah wudu. Menurut Hanafi ini tidak batal. Menurut Hanafi ini tidak batal. Menurut mazhab Syafi'i ini batal. Atau Hanafi yang iftafada. Iftafada melakukan pengobatan dengan cara mengeluarkan darah dari urat. Seperti yang pernah kita katakan, beda dengan hijamah. Hijamah dari kulit. Kalau fakot, itu ada orang yang pintar mencari urat dan sinilah kita keluarkan darah. Nah, menurut Hanafi, mengeluarkan darah dari badan itu pembatal wudu. Kenapa? Karena mereka mengatakan pembatal wudu adalah keluarnya najis dari badan, walaupun bukan dari sabilain. Kalau menurut mazhab Syafi'i, keluar najis dari badan selain dari sabilain, batal atau tidak? Hah? Menurut Syafi'i, keluar najis dari badan selain dari sabilain, depan belakang, batal wudu atau tidak? Tidak. Jadi keluar darah tidak membatalkan wudu. Nah, sekarang ketika makmumnya Syafi'i, imamnya Hanafi yang menyentuh kemaluan, ataupun imamnya Hanafi yang melakukan pengobatan dengan mengeluarkan darah dari urat, beliau mengatakan, "Fal afwah," pendapat yang paling sahih, "Afsihatu fil fadli dunal masjid." Maka sah sholatnya orang bermazhab Syafi'i ini, makmum ini, mengikuti Hanafi yang menyentuh kemaluan di dalam, yang melakukan pengobatan dengan mengeluarkan darah. Dan tidak sah kalau mazhab Hanafi, orang mazhab Hanafi ini melakukan menyentuh kemaluan kemudian jadi imam. Kenapa? I'tibaran bi niyatil muqtadi. Karena yang kita ukur sah tidaknya dengan niat makmum. Bukan dengan niat imam. Maksudnya dengan keyakinan si makmum terhadap imam, sah salat imam. Bukan gara-gara sah. Sah tidaknya sholat imam menurut keyakinan imam. Seperti tadi kiblat. Kiblat, dia yakin sholatnya sah. Cuma saya yakin sholat kamu batal, arahnya beda. Maka saya tidak boleh mengikuti Anda. Begitu juga tadi, saya yakin sholat kamu batal. Walaupun kamu yakin sholat kamu sah. Maka seperti ini kiaskan. Ya, kiaskan. Misalnya, makanya jangan heran kalau ada orang tidak mau imam sama Anda. Pernah saya dapatkan. Kenapa? Karena saya wudhu dengan cara mencelupkan ke dalam gayung. Sedangkan menurut dia, wudhu seperti ini tidak sah. Air musta'man. Menurut saya bukan air musta'man. Benar dia nggak sholat di belakang saya. Jadi jangan duduk dulu. Ini mungkin mazhabnya mazhab takfiri atau bukan. Atau gara-gara ahlul bid'ah. Bukan. Mungkin beda mazhab. Baiknya. Ini semuanya mahal nyetas ya. Karena mahal untuk memang masih bisa didiskusikan ataupun banyak khilafnya. Apakah al-ibrah ini semua khilafnya adalah apakah ibrah ataupun ukuran sah tidaknya sholat makmum tergantung niat sah sahnya sholat imam menurut dia, ataupun sah tidaknya sholat imam menurut imam. Baik, bisa dipahami ya. Wala tasihhu qudwatun bi muqtadin. Baik. Wala tasihhu qudwatun bi muqtadin. Tidak sah mengikuti imam yang dia juga makmum kepada orang lain. Tidak sah mengikuti imam walaupun dia makmum kepada orang lain. Ini dalam salah disebutkan yakinan atau ihtimalan. Baik dia yakin dia makmum, memang sudah di belakang, ataupun ihtimalan, kira-kira ragu. Orang yang lagi salat berdua ini siapa yang makmum ini? Mungkin salat tidak cahar suaranya, kita tidak tahu siapa yang makmum, kan tidak boleh itu. Karena kita jangan-jangan kita ikutin dia yang makmum. Jangan-jangan kita ikutin siapa, dia yang makmum. Artinya harus yakin bahwasanya dia bukan makmum. Kenapa alasannya ini? Karena imam itu ada beberapa perbuatan sholat yang ditanggung oleh dia. Ditanggung, perbuatan sholat makmum ditanggung oleh imam. Nah, kalau kita mengikuti imam yang dia bukan imam, dia masih juga adalah makmum bagi orang lain, maka dia tidak bisa menanggung apa-apa dari perbuatan kita yang di belakang dia. Ini alasannya. Baik. Wala biman tazamahu i'adatu kanutihim sayamnama. Wala biman talzamuhu i'adatun, dan juga tidak sah mengikuti imam yang imam ini sholatnya masih perlu untuk diganti. Seperti apa contohnya? Di masalah tayamum, orang mukim yang tidak ada air kemudian tayamum. Dalam mazhab Syafi'i, orang seperti ini punya kewajiban untuk mengqadha. Walaupun sholatnya sah. Sholatnya sah ketika dia bertayamum dan sholat dengan tayamum sah, cuma dia punya kewajiban qadha. Nah, orang yang wudhu dengan air tidak boleh menjadikan dia sebagai imam, ataupun tidak boleh mengikuti dia, mengikuti imam kalau dia menjadi imam. Wala qari'in, dan tidak boleh mengikuti, tidak boleh seorang makmum dah qari', bahwa dia memang bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan bagus, bi ummi, yang tidak kita baca. Karena memang ini beda levelnya. Kalau ini sholatnya benar-benar sah, kalau ini dilakukan ini. Karena dia tidak bisa baca. Baik. Wahuwa majuhinnu bihafzin atau tasdidatin minal fatihatin. Nah, siapa ummi yang dimasukkan di sini? Bukan nggak baca, bukan nggak bisa baca sama sekali. Wahuwa, dan ummi yang dimaksud di sini adalah man yukhillu biharfin. Yang kalau dia baca pasti ada kekurangan hurufnya lah. Au tasdidatin, atau kekurangan tasdid. Karena sebagaimana kita sebutkan, berapa huruf Al-Fatihah? 156. Ya, atau 155, tergantung Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. Nah, karena kalau yukhillu, meninggalkan membaca tasdid, itu seperti meninggalkan huruf. Maka ini tidak boleh seorang qari untuk, dan dia bisa baca dengan benar, tidak boleh menjadikan ataupun mengikuti imam orang yang seperti ini. Nah, minhu, di antara bentuk orang ummi, contoh-contoh berikut ini kan, Anda lihat sendiri yang berbentuk orang ummi adalah al-aratu, orang arat. Ini semuanya istilah, di al-tar, arat, tam-tam, fa-fa, baik. Wa minhu arat, orang yang yudrimu fi ghairi mawdhihi, yang idgham semua kan. Memang ada yang orang itu kamu semua jadinya memasukkan malikau, jadi malikiau mincin, jadi malikiau mincin, jadi malikiau. Jadi itu disebutkan contohnya. Tapi ada juga orang terkadang yang mukalqin, atau mukalqin, kalah semuanya. Ini itu ummiu. Jadi ada seperti itu. Jadi ini orang yang termasuk ummi. Jadi ini yang perlu sekali di perhatikan yang punya kesadaran kita. Kita ini bacaannya bagus enggak sih? Kira-kira bacaan kita ini benar atau tidak sih? Ini yang perlu benar-benar diperhatikan. Jangan terlalu yakin pada diri sendiri ataupun malu untuk belajar kepada orang lain. Baik. Wa'atamu yubdilu harfan wa tafrisu bimithlih. Baik. Ya, yubdilu harfan bi harfi. Enggak ada. Baik. Oh iya, ada tambahannya di sini. Wa alsaf, contoh kedua adalah orangnya alsaf. Atau punya baru ya, ada arat, ada alsar. Al-Sab itu cadel. Yaitu yubdilu harfan bi harfin, orang yang mengubah, yang mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Contohnya apa? Ra jadi ghai. Ta jadi sin. Za jadi zai. Yazkuru bukan yazkuru, yazku. Ya. Tazkiyah jadi tazkiyah. Ustaz, anak mau tazkiyah, Ustaz. Sembelih, no. Tazkiyah kan sembelihan. Wa tashihu bi mithlihi, boleh mengikuti imam kalau orang-orang belakang cadel semua. Ya. Saya cadel, jadi imam akan cadel, enggak apa-apa. Tapi kalau orang yang baik benar, enggak boleh jadi imam orang cadel. Baik. Fatukrahu bitantami. Baik. Dan dimakruhkan dengan tamtam. Tamtam ini orang yang disebutkan orang yang diulangi huruf ta. Kaya lebih karorota. Nah, apa yang mana? Drotot, drotot. Nah, mungkin ya, drotot lagi ta. Tep. An'am ta ta ta ta ta ta. An'am ta alaih, jadi ta ta dia bilang lagi. Tep. Walfa'fa'i. Walfa'fa. Bukan ta, bukan ta baju ya. Itu fak-fak itu, bukan. Baik, orang yang mengulangi huruf fa. Orang mengulangi huruf fa, makruh ini. Wal-lahin. Orang yang lahin. Lahin itu yang bacaannya, hurufnya apa bacaan. Harokatnya kadang-kadang berbeda. Contoh disebutkan dalam sejarah, seperti na'budu jadi na'buda. Ataupun iya kana na'budu jadi iya kana na'bidu. Ini makruh saja. Selama baca. Fa'in wajah ma'lan fi al-amsi yuramin al-kasrin asfal falataman ankanah ta'allum. Baik. Fa'in wajah ma'na, lahin tadi yang lahin yang mengganti harakat, itu makruh saja. Kalau apa? Kalau tidak mengubah makna. Jadi kalau tidak mengubah makna, fa'in wajah ma'na, kalau lahannya itu tapi mengubah makna, seperti an'amtu. Siratal ladzina an'amtu. Itu jadi berubah makna. Siapa yang memberikan nikmat sekarang? Au an'amti. Ya. Abtala salata man amkanahu at-ta'allum. Maka batal salatnya bagi orang yang mampu untuk belajar, tapi dia tidak mau belajar. Nah, ini batal salatnya seperti ini. Baik. Fa in 'ajaza lisanu aw lam yamdhi zaman imkan ta'allumihi. Baik, karena fil batih hati tasya'un bihi. Wa illa fatafih sholatuhu wal khudwatu bihi. Baik. Fa'in ajiza ajadat jidhanu. Memang orangnya dari asli lisannya seperti itu. Sulit. Baik, berarti orangnya cadel misalnya ya. Tak bisa. Atau roh yang tidak bisa roh. Aulam yamdi zamanu imkani ta'allumihi. Atau belum lewat waktu yang bisa dia belajar, untuk belajar satu bulan. Ini baru belum lewat satu bulan. Fa in kana fil fatihati, kalau memang kekurangan dia ini dalam al-fatihah, maka dia seperti ummi. Selama dia tidak lisannya tidak mampu, ataupun masih dalam keadaan belajar, ataupun belum sempurna, waktu belajarnya belum lewat, maka kita lihat. Yang masih kurang bisa ini di mana? Kalau di Fatihah, maka dia masih seperti ummi. Berarti kalau ummi seperti apa? Enggak boleh ikut imam di belakang dia orang yang qari. Wa illa kalau bukan Al-Fatihah, berarti di Al-Fatihah sudah sempurna. Yang lain mau belajar lagi. Tapi masih sulit lisannya ataupun belum selesai masa pelajarannya, fa tashihu shalatuhu wal khutbatu bihi. Maka sah salatnya dan boleh untuk ikut imam dia. Kenapa? Karena sudah bukan Al-Fatihah. Fatihah adalah yang rukun. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita lanjutkan nanti malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.